Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari ini kita dapat mengkaji ayat suci Al-Quran, tepatnya surah Al-Kahfi ayat 58. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita, uswatun kita dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 58 dari surah Al-Kahfi ini berbunyi, wa rabbukal ghafuruzur rahmah law yu'akhizuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab bal lahum mawa'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Tuhanmu lah yang maha pengampun lagi mempunyai rahmat. Jika dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Tapi bagi mereka ada waktu yang tertentu untuk mendapat azab yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung darinya. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 58 ini merupakan ayat kasih sayang, ayat cinta kasih Allah kepada hambanya. Allah memulainya dengan penegasan terhadap hakikat dirinya, wa rabbukal ghafuruzur rahmah, Tuhanmu, pendidikmu, pelindungmu, pengayommu, walaupun memiliki sifat al-mutakabbirul jabbar, maha sombong dan maha tegas, tetapi Allah selalu menyebutkan dua sifat yang al-jamal, yang mengindikasikan kasih sayangnya, al-ghafur zurrahmah, agar tertancap, tertanam dalam pola pikir, dalam mindset umat manusia, bahwa Tuhan itu tidaklah kejam. Tuhan itu dominasinya adalah rahmat, dominasinya adalah kasih sayang. Inna rahmati sabaqat ghadabi, kasihku lebih dominan daripada murkaku, ampunanku lebih luas daripada kesalahan hambaku. Maka merupakan ayat yang penuh kasih sayang ini seharusnya membuat orang tersadarkan, menjadikan orang lebih dekat ke petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebutkan bila ayat dibaca hatinya bergetar, bila ayat dibaca hatinya menjadi tenang. Karena apa? Karena iman bukan sekedar apa yang diucapkan, tapi terpengaruh pada jiwa dan teraplikasi oleh anggota tubuh. Wa rabbukal ghafuruzur rahmah, bila dikaitkan dengan ayat sebelumnya, kalaulah orang yang zalim tadi memahami betapa Tuhan itu sangat mengasihinya, betapa Tuhan itu sangat mengampuninya, inilah kesempatan baginya untuk memohon ampun dan untuk meraih kasih sayangnya. Ketika dia bergelimangan dalam dosa dan Allah tidak langsung menyiksanya, tidak langsung memberi azab baginya, bukan berarti Allah melupakannya. Tetapi sebagai bagian dari kasih sayangnya, supaya dia bertobat. Tapi kalaupun dia merasa tobat tidak berguna baginya, dan dia menutup telinganya sehingga menjadi orang yang tuli, menutup matanya sehingga sebagai bagaikan orang buta terhadap petunjuk Tuhan, menutup hatinya sehingga bagaikan orang yang tidak memiliki hati dan perasaan, maka ada masanya siksaan itu akan turun kepadanya. Bagi orang yang menjadikan kasih sayang Allah sebagai kesempatan untuk tobat, maka kita menemukan Abu Jahal yang tidak bertobat, anaknya Ikrimah menjadi orang yang beriman. Khalid bin Abu Walid yang dulunya pernah menjadi musuh Islam, di akhir hayatnya malah menjadi panglima tentara Islam. Ada kalanya ketika Tuhan menunda untuk kebaikan pribadi orang tersebut atau untuk kebaikan Islam di kemudian hari. Maka sebagai muslim, tetaplah berpikir optimis dan berpikir positif, sebagaimana Allah menunda siksa dan cobaan demi memberi kesempatan bagi orang yang terlanjur tenggelam dalam dosa. Di studio telah hadir Ustadz kita, Ustadz Ardiansyah. Kita minta pemahamannya tentang ayat 58 dari surah Al-Kahfi. Baik, terima kasih Ustadz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat menarik sekali ayat yang kita bahas pada hari ini, karena menyentuh dengan praktek dalam kehidupan atau keseharian yang kita lihat. Kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menghukum kita setiap kali dosa kita perbuat, ya, maka sebenarnya seperti yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, kita tidak layak dan kita tidak berhak untuk menerima nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luar biasa di muka bumi ini. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma, kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Apakah makhluk itu beriman atau tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap berikan rezeki kepada mereka. Begitulah luar biasanya pemberian anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada hamba-hambanya. Nah, tentunya hal ini mengetuk kesadaran kita, nurani kita yang paling dalam, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas kasih sayangnya. Maka bagi mereka yang telah terjerumus sekalipun dalam dosa yang sangat besar, misalnya membunuh, berzina, bahkan syirik, hendaklah datang mengetuk pintu pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutup pintu pengampunan itu. Pintu taubat itu tidak pernah tertutup. Terbuka 24 jam bagi hamba-hambanya yang ingin mengetuk dan masuk ke dalamnya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu satu catatan penting bagi diri kita adalah jangan kemudian ketika sudah datang penyesalan baru kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Ketika sudah ghar-gharah, ketika napas sudah di ujung. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya taubat seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malam yugharghir, sebelum dia gharghara, artinya sebelum dia akan menjelang dicabut nyawanya. Nah, kita tidak tahu bagaimana proses daripada kematian kita, apakah berproses panjang atau seketika, wallahu a'lam. Karena itu semuanya yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru karena itu, ketika kita menyadari bahwa diri kita sedang dalam dosa, sedang dalam kemaksiatan, sedang dalam perbuatan yang tidak baik, bahkan menentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan perbuatan maksiat, maka marilah segera kita sadari bahwa ini adalah suatu hal yang dimurkai Allah, dan segera pulalah kita bertobat kepadanya. Kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut nyawa kita. Jadi satu catatan penting ini saya kira hal yang menjadi renungan kita di setiap hari, ya, di setiap pagi. Apakah mungkin pagi ini adalah pagi terakhir atau sore ini adalah sore terakhir yang kita lihat dalam kehidupan kita, dan besok kita sudah tertanam di dalam perut bumi, kita sudah dikebumikan, dan kita tidak pernah mengetahui hal itu semuanya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan, ya, waktu-waktu azab itu bagi setiap kaum atau bagi setiap orang, ya. Janganlah seseorang yang merasa bahwa dirinya itu sampai tua masih bisa berbuat maksiat, sampai tua dia masih bisa berbuat sesuka hatinya, kemudian kalau ada orang yang melihatnya menganggap, oh, dia tidak pernah disiksa sampai tuanya, dia tenang-tenang aja, matinya pun nampaknya dalam kedamaian. Tidak, tunggu, azab kubur telah menantinya, azab di padang mahsyar telah menunggunya, api neraka yang bergejolak telah menantinya, dan itu tidak lama. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata faqad qamat qiyamatuhu, siapa yang mati, ya, siapa yang meninggalkan dunia ini, maka telah datanglah kiamat bagi dirinya. Ya, maka ketika dia meninggalkan dunia ini berarti telah menunggu azab kubur, telah menanti padang mahsyar yang akan dia lalui, dan dia harus pertanggungjawabkan setiap daripada perbuatannya itu. Nah, justru karena itu ketika Allah memberikan cahaya hidayah di dalam diri kita, pencerahan di dalam diri kita, ya, maka hendaklah kita sujud, salat kepada Allah menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita jalankan perintah Allah, kita tutup aurat kita, kita jauhkan diri kita dari segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, semoga di dunia ini kita bahagia dan di kelak di akhirat kita juga masuk ke dalam surga. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Dr. Ardiansyah. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita dapat mengambil kesimpulan dari ayat 58 ini. Yang pertama, Allah Maha Pengampun, Warabbukal Ghafur, maka mohon ampunlah, baik atas kesalahan, dosa besar ataupun dosa kecil, atau beristighfarlah, karena sehebat apapun kita, kita tidak layak untuk menerima surganya jika dibandingkan dengan anugerah kucuran yang telah diberikan Allah kepada kita. Sebagaimana Nabi Muhammad satu hari memohon ampun 70 kali. Yastaghfiruna yastaghfiru 70 marrah. Nabi Muhammad yang maksum itu saja beristighfar 70 kali. Apalagi kita yang memiliki dosa baik besar ataupun kecil atau bahkan kemusyrikan. Yang kedua, ketika Allah menunda bukan berarti dia melupakan. Maka sebagai seorang yang cerdas, bersegeralah. Mahasiswa-siswa yang cerdas tidak menunda di hari esok mau ujian baru belajar di malam harinya. Tetapi sejak sedini mungkin dia telah belajar supaya nanti di akhir pelajaran dan esoknya ujian dia telah matang dan telah siap 100%. Bersegeralah dan jangan sampai pada taraf sesal kemudian tiada guna. Lan yajidu min dunihi mau'ila. Ketika sudah masuk neraka, kita tidak menemukan lagi tempat perlindung darinya. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.